ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Ya, kemudian dalil yang kedua, berkata penulis rahimahullahu taala, walahuma an Aisyah radhiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. Dan diriwayatkan oleh keduanya itu Bukhari dan Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang siksanya paling pedih pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat penyerupaan terhadap ciptaan Allah. Mudaha itu, iya, mudaha itu artinya dia menyerupai apa yang Allah cipta. Ya, ada bentuk mana ingin menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi disebutkan orang yang paling pedih siksaannya, paling keras siksaannya. Ya. Paling keras siksaannya. Baik, dan ini sudah kita terangkan ya tentang hukumnya. Secara umum hadis ini menjelaskan haramnya perbuatan tersebut, dan itu adalah perbuatan dosa besar dan bisa masuk di dalam kekufuran apabila dia memaksudkan untuk menentang, untuk menandingi ciptaan Allah atau menyerupakan Allah dengan makhluknya. Baik, kemudian setelah itu di riwayat yang ketiga kata beliau, walahuma ibn Abbasin radhiyallahu anhuma, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يؤدب بها في جهنم ولهما عنه. Baik, kata beliau dari Ibnu Abbas dalam riwayat keduanya itu Bukhari dan Muslim juga, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap penggambar berada di dalam neraka. Ini kullu musawwirin finnar. Ya. Jadi perhatikan ya. Setiap musawwir dari Asmaul Husna al-Musawwir. Dia mau menandingi Allah di dalam nama dan sifatnya. Ya. Katakan setiap musawir tempatnya di dalam neraka. Tempatnya di dalam neraka. Kemudian dikatakan setiap gambar yang dia buat dihidupkan. Ya, diberi jiwa. Diberi jiwa lalu dia diadab. Ya. Dengannya di dalam neraka jahanam. Jadi gambar yang dibuat itu, gambar yang dia buat, ya, itu diberi ruh, kemudian dia menjadi hidup, dan itu yang menyiksa dia pada hari kiamat. Ya, itu datang ya di dalam hadits Aisyah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang namruqah yang berada di rumah Aisyah, kata Aisyah, ya Rasulullah, ini supaya kamu duduki bisa engkau jadikan sebagai sandaran. Dan itu ada gambar-gambarnya. Maka Nabi bersabda, inna ashhaba hadhihi suwar yuqalu lakum ahyu ma khalaqtum. Sungguhnya para pemilik gambar-gambar ini akan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kalian ciptakan. Wa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi as-suwar. Dan sungguhnya malaikat itu tidak akan masuk ke rumah-rumah yang ada gambar-gambarnya. Yang ada gambar-gambarnya. Iya. Maka disuruh menghidupkan. suruh menghidupkan. Jadi ada jiwa yang di gambar yang dia gambar itu diberi jiwa dan dia disiksa dengannya di neraka jahannam. Dan ada hadith-hadith lainnya terkait dengan hal tersebut, ya, tentang siksaan. Ya, seperti hadith Abu Hurairah di As-Sunan, yakhruju unukun yawmal qiyamah lahu aynani tubasirani wa udhunani tasma'ani wa lisanun yantiq. Akan keluar sebuah leher pada hari kiamat di neraka jahannam. Dia punya dua mata melihat, dua telinga mendengar, dan sebuah lisan berbicara. Lalu dia berkata, ya. Lalu dia berkata, inni wukiltu bi thalath. Saya diperintah untuk menyiksa tiga orang. Salah satunya wabil musawwirin, orang-orang yang menggambar. Ya, jadi bentuk siksaan itu beraneka ragam. Dan ini salah satu bentuknya. Sisi pendalilan penulis di sini jelasnya bahasa dia di dalam neraka itu satu, menunjukkan ancaman keras. Kemudian yang kedua, ini yang dia gambar diberi jiwa nanti, kemudian dia disiksa dengannya di dalam neraka jahannam. Ini menunjukkan haramnya hal tersebut. Ya. Kemudian di dalil yang keempat, hadits Ibnu Abbas juga, kata beliau, walahu ma'anhu marfu'an man sawwara suratan fid dunya kullifa ayyam fukha fiha ar-ruh wa laysa binafikh. Ya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim pula dari Ibnu Abbas secara marfu', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membuat gambar di dunia, maka dia akan dibebankan untuk meniupkan ruh pada gambar itu di hari kiamat. Iya. Dan dia pasti tidak mampu meniupkan ruh ke gambar tersebut. Iya. Jadi ini menunjukkan haramnya membuat gambar ini. Bersiap-siap supaya dia meniupkan ruh. Kemudian yang kelima, hadits Ali bin Abi Thalib, kata beliau, wali muslimin an Nabil Hayyaj annahu qala, dan dalam riwayat Muslim dari Abu Al-Hayyaj, ya, baik, Abu Al-Hayyaj ini namanya Hayyan ibn Hussein Al-Asadi, beliau seorang tabi thiqah. Abu Al-Hayyaj berkata, qala li Aliun radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Talib berkata kepadaku radhiyallahu anhu, ala ab'athuka ala ma ba'athani alayki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidakkah engkau ingin kuutus suatu tugas sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus diriku untuk tugas tersebut? Kemudian beliau terangkan apa tugas, ya Allah, tada asuratan illa tamasta wala qabran musyrifan illa sawaita. Jangan engkau membiarkan sebuah gambar kecuali harus kamu hapus. Nah, ini menunjukkan bahwa gambar itu dia dua dimensi pun, gambar yang tidak memiliki bayangan pun hukumnya haram. Sebab ini caranya dihapus, ya. Andai kata gambarnya punya jasad, punya bayangan, maka tidak dikatakan dihapus, tapi dipatahkan atau dihancurkan, kan begitu. Baik. Dan syahya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masuk ke Mekah, di Fathu Mekah, maka itu diketemukan di Ka'bah gambar-gambar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghapus gambar-gambar tersebut dengan tangannya. Iya. Jadi tidak boleh ada gambar kecuali dihapus. Wala qabran musyrifan illa sawaitu, illa sawaita. Dan tidak boleh ada kubur yang tinggi kecuali engkau ratakan. Ya, kubur yang tinggi maksudnya ketinggian yang melebihi apa yang diizinkan. Ketinggian melebihi apa yang diizinkan. Ya. Paling tinggi itu kalau di ini di tanah kuburan itu sejengkal. Ya, kalau dia lebih daripada itu, diperintah untuk diratakan. Diperintah untuk diratakan. Baik. Dan inilah keberadaan sekarang ini. Subhanallah. Banyak manusia itu keluar dari apa yang diperintahkan oleh Nabi. Ini perintah Nabi ya kepada Ali bin Abi Thalib. Iya. Diperintah untuk menghapus gambar, malah mereka menggambar di sana sini, foto di sana sini. Ya. Diperintah untuk meratakan kuburan, malah kuburannya dibangun. Ya, dijadikan bangunan yang megah, bahkan kadang memiliki kubah-kubah. Iya. Kadang memiliki kubah-kubah. Mereka diperintah untuk tidak sholat di kuburan, maka malah mereka melakukan sholat di kuburan, berdoa di kubur. Iya. Dilarang untuk menyalakan lampu-lampu di kubur, malah sebagian manusia sekarang dianggap dari wakaf itu kalau dia bikin penerangan di kuburan. Iya. Ini semuanya dari kondisi-kondisi yang terbalik di masa ini. Mereka menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan menentang apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sisi pendalilan di hadis yang terakhir ini itu jelas ya. Walla tada suratan illa tamasta, perintah untuk menghapus, ini menunjukkan haramnya gambar. Menunjukkan haramnya gambar. Baik. Terkait dengan gambar itu, kalau dia sudah ada, misalnya gambar makhluk bernyawa ada, terus mau dihapus, kalau dihapus kepalanya, maka itu sudah cukup. Sebagaimana di dalam hadits Ibnu Abbas, riwayat Bukhari dan Muslim, fa'in kunta labudda fa'ilan, ya, pasawir syajar wa mala ruhalah. Kata Ibnu Abbas, kalau memang kamu harus melakukan, maka gambarlah pohonan atau apa yang tidak ada ruhnya. Apa yang tidak ada ruhnya. Itu tadi tentang memotong kepala. Itu dalilnya hadits Ibnu Abbas ya, di Sunan Al-Kubra Al-Baihaqi. Ibnu Abbas berkata, "Inna masuratur ra'as fa idza dhahaba ar-ra'su lam takun surah." Gambar itu kalau ada kepala. Kalau kepalanya hilang, maka itu bukan gambar. Baik. Ya, jadi Ibnu Abbas ini beliau hanya memfatwakan padahal yang merupakan gambar dan tidak ada apa? Tidak ada ruhnya. Iya. Tidak ada ruhnya. Baik, ini dari Ibnu Abbas dan tidak diketahui ada dari sahabat yang menyelisihi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Iya. Demikian pula kalau gambar itu misalnya mesti diambil atau sudah ada, maka bisa dipotong kepalanya. Dipotong kepalanya. Iya. Agar supaya tidak tampak sebagai gambar. Ya, bukan cuman digarisi saja kepalanya atau dikasih bayang-bayang, tapi tetap kepala. Ada sebagian orang dia potong kepalanya, cuma lehernya yang hilang. Kepalanya tetap ada. Maksudnya kepalanya secara sempurna dihilangkan. Kepalanya secara sempurna dihilangkan. Iya. Baik. Makanya dari hal-hal yang hendaknya diperhatikan, ini gambar ini sudah menjadi bala ya. Sampai ketika orang bikin pamflet pengumuman ada gambarnya, terus ditempel di masjid-masjid. Hah? Padahal Nabi sudah berkata, la tadkhul malaika baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat itu tidak masuk ke rumah yang ada anjing atau ada gambarnya. Demikian pula tidak masuk ke masjid. Iya. tidak masuk ke masjid. Baik. Kemudian di akhir dari bab ini penulis rahimahullahu taala membawakan beberapa masail. Kata beliau, al-ula at-taglidhu syadid fil musawwirin. Ya. Ancaman berat terhadap para penggambar ini. Ya, penggambar yang dimaksud gambar yang menyerupai makhluk bernyawa. Karena di dalam hadis dikatakan waman adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Ya, ini tidak ada lebih zalim dari dia. Kemudian yang kedua, at-tambihu 'alal illa wa huwa tarkul adabi ma'a Allah liqoulihi waman adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Ya. Penegasan tentang sebab ancaman. Kenapa dilarang, apa illahnya? Apa sebabnya? Ya, karena itu tidak beradab kepada Allah. Dia meninggalkan adab kepada Allah. Iya. Di mana Allah telah berfirman dalam hadis qudsi, siapa yang lebih zalim perbuatannya daripada orang yang bermaksud mencipta seperti ciptaanku. Nah, jadi orang yang melakukan gambar, menggambar dengan gambar yang makhluk yang Allah ciptakan, itu artinya dia tidak beradab kepada Allah. Karena Allah telah menamakan dirinya Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Wallahu Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Dia mencipta, Al-Bari yang menumbuhkan, memunculkan, Al-Musawwir dan membentuknya. Ya. Jelas ya? Maka tidak pantas ada yang menggambar. Itu dia menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala, menandinginya, tidak beradab. Yakhluqu ka khalqi, dia mencipta seperti ciptaanku. Nah, itu illahnya. Baik, yang ketiga penegasan, at-tanbih ala qudratihi wa ajzihim liqaulihi falyakhluqu darratan aw syaira. Ya, peringatan akan kekuasaan Allah serta kelemahan manusia, orang-orang yang menggambar ini. Karena di dalam hadits qudsi itu dikatakan hendaknya cobalah mereka itu mencipta seekor semut kecil atau sebutir jelai. Ya, syaira itu jelai ya, kalau gandum itu bahasa Arabnya bur. Kalau gandum, jelai itu lebih kecil daripada bur. Berikutnya yang keempat, kata beliau, at-tasrih bi annakum ashaddun nasi adaban, penegasan bahwa mereka ini adalah manusia yang paling pedih siksaannya, paling keras siksaannya. Nah, itu sabda beliau, asyaddun nasi adaban alladzina yudahi'una bi khalqillah. Jelas ya? Iya. Jadi kalau dia menggambar gambar untuk diibadahi selain daripada Allah, ini jelas ya masuk di dalam kekafiran. Atau dia menggambar untuk menandingi, menyerupakan Allah dengan makhluk, ini masuk di dalam apa? Kekafiran. Kalau disebutkan manusia yang paling keras siksaannya, iya, itu orang-orang kafir. Atau dia masuk ke dalam dosa besar sebagaimana yang saya sebutkan itu tadi, apabila maksudnya selain daripada itu. Iya, jadi kadang perbuatan sama maksudnya beda, berbeda pula dari sudut siksaannya. Kemudian al-khamisah yang kelima, an Allah yakhluqu bi adadi kulli suratin nafsan yu'adzibu biha fi jahannam. Allah menciptakan ruh untuk setiap gambar yang dibuat oleh si penggambar ini guna menyiksa penggambar tersebut dalam neraka. Dalam neraka jahannam. Iya. Itu jelas ya. Di hadis yang disebutkan oleh penulis, di hadis Ibnu Abbas. As-sadisatu annahu yukallafu ayyam fuha fiha ruh. Ya, penggambar ini dibebani untuk meniupkan ruh ke dalam gambar yang dia buat. Nah, dibebani. Itu dalam hadis Ibnu Abbas yang kedua. Dan yang terakhir, al-amru bi tamsiha idza wujidat, perintah untuk memusnahkan, menghapus gambar apabila dijumpai. Iya. Jadi kalau dia ketemukan gambar, dia pernah gambar, dia hapus segera. Dia hapus. Wallahul musta'an. Baik.